Loh, paman kok jalannya pakai pegangan tembok segala? Kenapa paman? Iya dek, gak tahu. Tiba-tiba penglihatan paman jadi kabur dan perih. Aduh, bahaya itu paman. Itu namanya gangguan mata serius. Ayo paman, segera diobati dengan obat tetes mata herbal netra Ayurveda. Obat tetes mata herbal netra Ayurveda. Obat tetes mata herbal netra terbuat dari bahan alami berdasarkan sistem pengobatan medis Ayurveda. Pengobatan yang sudah ada sejak 3000 tahun sebelum masehi, yang sudah dibuktikan oleh para leluhur di India dan Bali. Obat tetes mata herbal netra mampu menormalkan mata minus, mata plus, menerangkan penglihatan, menghilangkan glukoma, menghilangkan katarak, menyehatkan mata, mata merah, meredakan peradangan mata, serta penyakit mata lainnya. Gunakan hanya 2 tetes pagi dan sore secara rutin. Rasakan khasiatnya secara langsung. Tetes mata herbal netra dapat dibeli di Radio Gemilang FM, Perumahan Klampok Asri Blok A12, Jalan Raya Klampok, Kilometer 3, Brebes, atau hubungi 08156559899. Tetes mata herbal netra Ayurveda, penyembuh, pemelihara, dan solusi bagi mata Anda.